Nah, sholat itu melatih kita untuk fokus. Kita sering sekali kurang fokus. Orang yang sholatnya bagus, nanti dia punya kekuatan menghimpun pikirannya, fokus, tajam, bisa powerful sekali. Coba waktu SMA kita belajar pakai kaca pembesar yang bulat itu, ya masih ingat SMA? Oh, nggak naik ya dulu kita. Fokus membakar. Nah, disiplin fokus. Makanya orang-orang yang tidak fokus, ada nasihat seorang tua ke anaknya, nah, kamu tuh bukan kurang pinter, nggak naik tuh, kurang fokus. Kita kan terlalu banyak yang dipikir yang tidak manfaat. Disiplin fokus.